Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab termasuk dari kesyirikan seseorang menginginkan dunia melalui amal soleh yang dikerjakannya. Masih dalam uraian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya orang-orang yang prioritasnya adalah dunia, meskipun mengerjakan sebagian dari amal soleh. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya sesuai dengan amal yang telah dikerjakannya, dan dia dalam keadaan tidak akan dirugikan. Merekalah orang-orang yang di akhirat nanti tidak akan mendapatkan balasan apapun kecuali neraka. Gugur apa yang telah mereka kerjakan dan batil apa yang selama ini mereka amalkan. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam uraian selanjutnya masih terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan waqad su'ila syaikhuna al-musannif rahimahullah an hadhihi al-ayah fa ajaba bima hasiluhu dzukira anis salaf fiha anwa'an mimma yaf'aluhu an-nasu al-yawm wa la ya'rifuna ma'na. Syekh kami al-musannif rahimahullah ditanya tentang ayat ini, kemudian beliau memberikan jawaban yang kesimpulannya adalah telah disebutkan sebuah riwayat dari para salaf tentang beberapa macam amalan yang dikerjakan oleh manusia di hari ini, antara lain di mana amalan-amalan ini sangat erat sekali kaitannya dengan orang-orang yang Allah singgung dalam firman-Nya tadi. Famin dalika, pertama, al-amalus salihu alladhi yaf'aluhu kathirun minan nas ibtigha'a wajhillah. Amal soleh yang dikerjakan oleh banyak orang dalam rangka mengharap wajah Allah, min sadaqatin wa salatin wa silatin wa ihsanin ilan nas wa tarki dhulmin wa nahwi dhalika mimma yaf'aluhu al-insanu aw yatrukuhu khalisan lillah. Seperti sedekah, salat, menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada manusia serta meninggalkan kezaliman dan semisalnya, baik yang dikerjakan oleh seseorang atau yang ditinggalkan oleh seseorang ikhlas karena Allah. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Namun dia tidak menginginkan pahalanya di akhirat. Wa innama yuridu an yujaziyahullah bihifdhi malihi wa tanmiyatihi aw hifdhi ahlihi wa iyalihi aw idamati ni'mati alaihim. Akan tetapi dia hanya ingin dibalas oleh Allah dalam bentuk dijaga hartanya dan terus berkembang hartanya, atau dijaga keluarganya dan anak-anaknya, atau dia hanya ingin terus-terusan berada di atas nikmat yang dirasakannya di dunia. Wala himmata lahu fi talabil jannah wal harbi minan nar. Gak ada keinginan sama sekali baginya mendapatkan surga dan menghindar dari neraka. Fahadha yu'ta thawabu amalihi fid dunya. Maka yang seperti ini akan diberikan balasan atas amalannya di dunia saja. Walaysa lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat ia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Wa hadzan naw'u dzakarahu Ibnu Abbas. Jenis amalan yang dikerjakan oleh banyak orang, yang pertama ini adalah yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Tidak dipungkiri kalau kita lihat realita yang ada, banyak orang yang melakukan amal soleh niatnya ikhlas karena Allah. Sedekah, saum, berbuat baik, meninggalkan kezaliman, ikhlas karena Allah. Tetapi yang sangat disayangkan, sama sekali tidak ingin mendapatkan pahala di akhirat. Amal soleh yang dilakukannya itu semata-mata berharap agar Allah itu menjaga hartanya, mengembangkan terus hartanya, menjaga keluarganya, anak-anaknya, dan dia hanya ingin supaya selalu di atas kenikmatan di dunia. Gak ada kemauan untuk bisa mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka. Jadi yang diinginkannya hanya dunia secara sempurna, itu saja. Sama sekali gak berpikir soal pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di akhirat. Maka yang seperti ini, dia hanya akan mendapatkan balasan di dunia saja. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini masuk dalam kategori ayat tadi yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya melalui amal yang dikerjakannya. Nah, ini yang pertama. Wanau utsani, yang kedua, wahwa akbaru minal awal wa akhwafu. Yang kedua ini lebih parah dari yang pertama dan lebih mengkhawatirkan. Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahid fil ayah. Ini yang disebutkan oleh Imam Mujahid dalam tafsir ayat ini. Annaha nazalat fihi wa huwa an ya'mala a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'an nas la talaba thawabil akhirah. Yaitu bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang yang melakukan amalan-amalan soleh tetapi niatnya hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, riya saja, bukan dalam rangka mencari pahala di akhirat. Jadi amalan yang dilakukannya memang dari awal sudah tidak ikhlas, bukan untuk Allah, tidak karena Allah. Amalan yang dikerjakannya semata-mata untuk manusia, supaya manusia memberikan sanjungan dan pujian kepadanya. Jelas ini lebih parah dari yang pertama. Karena kalau yang pertama, amal soleh yang dikerjakannya itu masih ikhlas karena Allah. Cuma masalahnya dia gak pernah berpikir untuk mendapatkan pahala di akhirat. Itu masalahnya. Kalau yang kedua ini sama sekali amalan yang dikerjakannya itu gak ikhlas. Full, semuanya untuk manusia. Nah yang kedua ini juga masuk dalam kandungan ayat yang dibaca tadi, yaitu orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dari amal-amal soleh yang dikerjakannya. Wanau utsalis yang ketiga, an ya'mala a'malan salihatan yaqsudu biha malan. Mislu an yahujja limalin ya'khudhuhu aw yuhajiru lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw mujahidun li ajlil magnam. Faqad dhakara aydan hadha an-naw fi tafsir hadhihi al-ayah. Wa kama yata'allamu ar-rajul li ajli madrasati ahlihi aw maksabihim aw riyasatihim aw yata'allamu al-Qur'an wa yuwadhibu 'ala as-salat li ajli wadhifatil masjid kama huwa waqi'un katsiran. Yang ketiga, seseorang melakukan amalan-amalan soleh, tapi tujuan utamanya supaya dapat harta. Seperti misalnya berangkat haji supaya dapat harta, atau melakukan hijrah, berpindah tempat untuk meraih dunia, atau untuk menikahi seorang wanita, atau berjihad supaya dapat ghanimah. Ini amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang tidak ringan, amalan-amalan yang berat, amalan-amalan yang sesungguhnya membutuhkan kekuatan materi, bahkan kekuatan fisik. Haji misalnya, ini butuh kekuatan fisik dan materi sekaligus. Hijrah demikian, menikahi wanita juga sama, harus ada modal. Karena tidak boleh ngutang untuk menikahi wanita. Ya. Seorang laki-laki harus menyiapkan perbekalan, paling tidak mahar, untuk menikahi seorang wanita. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berniat ingin menikahi seorang wanita. Dia nggak punya apa-apa kecuali hanya sarung saja. Kecuali hanya sarung. Dia pikir sarungnya bisa digunakan untuk mahar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau kamu gunakan sarungmu ini untuk mahar, nanti kamu gak punya sarung. Kamu pakai apa? Begitu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapkan sesuatu untuk mahar. Walaupun kamu hanya bisa mendapatkan cincin dari besi. Lihat, Nabi alaihi salatu wasalam tidak nyuruh dia untuk ngutang dulu. Gampang. Tapi Nabi nyuruh dia untuk berusaha mencari sesuatu, menyiapkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Karena laki-laki itu juga gak sanggup, lemah keadaannya, dia gak punya apa-apa. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan dia dengan seorang wanita dengan mahar bacaan Quran. Yang menjadi syahid, yang menjadi inti pembahasan di sini adalah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyuruh dia untuk berhutang. Jadi amalan menikahi seorang wanita itu memang butuh bekal, harta, fisik, lahir dan batin. Atau juga berjihad di sini, jadi mujahid. Sama. Jadi yang jelas amalan-amalan yang disebutkan di sini amalan-amalan yang besar. Tapi ada seseorang yang mengerjakannya tujuan utama untuk mendapatkan apa? Harta. Sangat disayangkan kan? Berangkat haji jauh-jauh supaya dapat keuntungan, hijrah, berpindah tempat supaya dapat dunia, supaya bisa menikahi wanita, berjihad, meninggalkan keluarga, anak dan istri supaya dapat ghanimah. Wa kama yata'allamu ar-rajul li ajli madrasati ahlihi, atau juga seperti seseorang belajar di sebuah madrasah karena madrasah yang dipakai tempat belajarnya itu punya keluarganya, atau karena madrasah yang dipakai belajarnya itu tempat usaha keluarganya, atau tempat kedudukan atau jabatan keluarganya. Aw yata'allamul Qur'an wa wadhaba 'ala shalah li ajli wadhifatil masjid, atau belajar Al-Qur'an, rajin salat, li ajli wadhifatil masjid, karena memang tugasnya di masjid. Kama huwa waqi'un katsira, sebagaimana ini terjadi menimpa banyak orang. Artinya ada yang mengerjakan amal soleh tapi tujuannya hanya itu, harta. Yang ketiga ini juga sama, masuk dalam kandungan ayat yang tadi dibaca. Kemudian an-nawrabi yang keempat, an ya'mala bi ta'atillah mukhlishan fi dzalika lillahi wahdah la syarikalah. Seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah, ikhlas dalam hal itu. Lillahi wahdah, hanya untuk Allah, enggak ada syarikat baginya. Lakinnahu ala amalin yakfuruhu kufran yukhrijuhu anil Islam. Tetapi dia berada di atas suatu amalan yang membuatnya kafir, dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam. Mithlu al-yahud wa nasara idha abadullah. Contohnya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka beribadah kepada Allah. Bagaimanapun ikhlasnya ibadah mereka kepada Allah, bagaimanapun banyaknya ketaatan yang mereka lakukan kepada Allah, kalau mereka di atas kekafiran, tetap saja itu tidak akan memberinya manfaat sama sekali. Jadi ada yang modelnya seperti ini, melakukan ketaatan kepada Allah dengan penuh ikhlas, tapi kondisinya dia ada di atas suatu amalan yang amalan tersebut masuk kategori kekafiran yang dapat mengeluarkannya dari Islam. Sekali lagi, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila mereka beribadah kepada Allah. Au tasaddaqu au shamu ibtigha'a wajhillah wa daril akhirah, atau mereka sedekah, mereka berpuasa dalam rangka mengharap wajah Allah dan negeri akhirat. Wa mithlu kathirin min hadihil ummah alladzina fihim kufrun aw syirkun akbar yukhrijuhum minal islam bil kulliyah. Persis seperti kebanyakan dari kalangan umat ini yang ada di atas kekufuran atau kesyirikan, syirikan yang besar yang mengeluarkan mereka dari Islam. Idza ata'u Allah ta'atan khalisatan yuriduna biha thawaballahi fid daril akhirah. Ketika mereka menaati Allah dan menghendaki pahala di sisi Allah di negeri akhirat, lakinnahum ala a'malin tukhrijuhum minal Islam wa tamna'u qubula a'malihim. Namun mereka berada di atas suatu amalan yang justru mengeluarkan mereka dari Islam dan mencegah diterimanya amal mereka. Ini contohnya seperti orang-orang kafir yang beribadah kepada Allah dan seperti kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Namun di sisi lain mereka ada di atas kekafiran. Fahadhan naw aidan qad dzakara fi hadhihi qad dzukira fi hadhihi al-ayah an Anas bin Malik wa ghairihi. Ini juga terkait dengan tafsiran yang disebutkan di ayat ini dari Anas bin Malik. Wa kana as-salafu yakhafuna minha, dan para salaf mereka sangat khawatir dari semua model amalan yang disebutkan tadi di atas. Empat jenis amalan ini yang disebutkan oleh para salaf banyak dilakukan kebanyakan manusia, dan semuanya masuk dalam kategori amalan yang diinginkan darinya kehidupan dunia dan perhiasannya. Yang pertama, amal soleh yang dikerjakan dalam rangka mengharap wajah Allah, tetapi pelakunya sama sekali tidak menginginkan pahala yang Allah siapkan di akhirat. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan dunianya. Jadi kalau sedekah itu tujuannya supaya harta bendanya terus berkembang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lebih parah dari yang pertama, amal soleh yang dikerjakan semata-mata untuk mendapatkan keriduan manusia, sanjungan dari manusia. Jadi amal solehnya memang untuk manusia, bukan untuk Allah. Seperti orang-orang yang selalu amalannya itu diwarnai dengan riya. Jadi yang kedua, kemudian yang ketiga, amalan soleh yang dikerjakan dengan tujuan mendapatkan apa? Harta. Amal apapun itu, ya, tidak ada satu amal pun yang dikerjakan melainkan tujuannya supaya dapat harta, dapat uang. Nah, mau haji, mau jihad, kalau haji supaya dapat upah, kalau jihad supaya dapat ghanimah, ya. Kalau belajar pun supaya dapat uang. Jadi untuk memperkaya diri. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, amalan yang dikerjakan untuk Allah, ikhlas. Tapi sayang pelakunya ada di atas perbuatan yang mengandung kekafiran. Sayang pelakunya ada di atas perbuatan atau amalan yang mengandung kekafiran yang justru mengeluarkannya dari Islam. Nah, sekali lagi, para salaf sangat khawatir dari semua jenis dan macam amalan yang disebutkan tadi yang ternyata banyak dilakukan oleh manusia. Waliyaubillah. Qala ba'dhum, sebagian mereka salaf mengatakan, lau a'lamu annallaha taqbalu minni sajdatan wahidatan latamannaitul mauta li'anna Allah ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sebagian salaf mengatakan, lau annallaha taqabbala minni, kalau seandainya aku tahu, lau a'lamu, kalau seandainya aku tahu, annallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan, bahwa Allah akan menerima dariku walau satu kali sujud yang aku lakukan, latamannaitul mauta, tentu aku akan berangan-angan untuk segera mati. Sebab Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini menggambarkan kekhawatiran dari para salaf. Khawatir kalau amal yang mereka kerjakan selama ini ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena persoalannya dalam hal amal itu bukan banyaknya, ya, tapi bagaimana amalan tersebut menjadi amalan yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit, walaupun hanya sekali sujud. Makanya di sini dikatakan, kalau seandainya aku tahu bahwa Allah akan menerima dariku walau hanya satu kali sujud, tentu setelah itu aku berangan-angan untuk segera mati. Ya. Nah, dalam hadis kemarin di Riyadhus Shalihin, mungkin masih ingat, ada seorang laki-laki, ya, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa dia itu beramal sedikit tapi diberi pahala dengan pahala yang banyak. Baru masuk Islam, ya, langsung ikut berjihad dan terbunuh. Sedikit saja amalannya, apa? Jihad. Tapi pahalanya besar. Nah, kalau para salaf saja merasa khawatir dari amalan yang tidak diterima oleh Allah, tentu kita harus lebih mengkhawatirkan lagi para salaf. Amalan yang telah mereka lakukan gak bisa dibandingkan dengan kita, sebab kita gak akan bisa mencapai amalan seperti amalan mereka. Namun demikian, ternyata mereka masih ada rasa khawatir tidak diterima. Lantas bagaimana dengan kita yang amalannya sedikit gitu? Oleh karena itu, jangan tertipu dengan amal, ya. Jangan tertipu dengan amal, jangan merasa puas ketika sudah berhasil mengerjakan satu amal kebaikan. Teruslah bersemangat mengerjakannya dan upayakan agar setiap amalan yang kita kerjakan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, ya, benar-benar memenuhi kriteria amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ثم قال يعني بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع فهو لما غلب عليه منهما. Kemudian yang tersisa adalah apabila seseorang mengerjakan sholat lima waktu misalnya, dan zakat, shaum, haji dalam rangka mengharap wajah Allah, mencari pahala di akhirat, tapi kemudian setelah itu dia melakukan suatu amalan yang tujuannya untuk mendapatkan dunia. Misalnya seseorang berangkat haji, menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Benar. Tujuannya mendapatkan ridha Allah. Tapi kemudian setelah itu dia berhaji lagi, berangkat haji lagi, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Jadi haji yang pertama mah betul-betul mengharap wajah Allah, tapi haji yang berikutnya untuk mendapatkan apa? Dunia. Kama huwa waqi'un. Seperti yang terjadi, ya, banyak terjadi seperti ini. Fahuwa lima ghalaba alaihi min huma, maka dia tergantung mana yang lebih dominan kekuatan niatnya. Begitu. Kalau lebih dominan untuk mendapatkan ridha Allah, maka itu baik, selamat. Tapi kalau yang dominannya mendapatkan dunia, maka itu yang tidak selamat, itu yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Waqad qala ba'dhum, sebagian sahabat juga ada yang mengatakan Al-Qur'anu katsiran ma yadhkuru ahlal jannah al-khullas wa ahlan nar al-khullas wa yasqutu an sahibish sha'ibatain wa huwa hadha wa amthalu. Qur'an itu seringnya menyebutkan penghuni surga secara utuh dan penghuni neraka secara utuh, dan tidak memberikan keterangan soal orang yang mencampur adukan antara niat mendapatkan ridha Allah dalam amalnya dengan niat mendapatkan apa? Dunia. Wa huwa hadza wa amsaluhu. Contohnya adalah seperti yang disebutkan tadi, ya, haji untuk mendapatkan wajah Allah, tapi kemudian haji lagi untuk mendapatkan apa? Dunia. Nah, sementara dalam Al-Quran selalu disebutkan para penghuni surga dengan amalan-amalannya secara tersendiri, dan disebutkan juga penghuni neraka dengan amalan-amalannya secara tersendiri. Adapun yang mencampur adukan, ini yang jarang disinggung. Namun demikian, paling tidak seperti yang disebutkan tadi, tinggal dilihat mana yang lebih apa dominannya. Karena innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu sangat bergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.